Bismillahirrahmanirrahim. Sobat pitutur yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Sobat pitutur yang mulia, Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Wa'an aimanihim wa'an syama'ilihim wala tajidu aksarohum syakirin. Yang artinya, syaitan berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan menghalangi mereka di jalan engkau yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, serta dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini satu dialog antara syaitan dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam episode sebelumnya, saya telah sampaikan bahwa puasa kita telah masuk dalam suasana 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di dalam bagian terakhir inilah Allah Ta'ala menghadiahkan ikum minan nar, terbebas dari api neraka. Sebagaimana yang telah mafhum, ikum minan nar maknanya membebaskan dari api neraka, menyelamatkan dari api neraka, atau dengan kata lain, bisa dikatakan leher seseorang terbebas dari cengkeraman syaitan. Karena api neraka timbul dari mengikuti syaitan, atau syaitan itulah jahannam. Sebuah hadiah yang tidak main-main terbayang oleh kita, bagaimana jika kita mendapat hadiah berupa terbebas dari api neraka. Sebuah penghargaan dari Allah Ta'ala yang akan menjengangkan bagi yang tiap hari bergelimang kelemahan akan dosa-dosa seperti kita. Namun Allah Ta'ala, Dia Maha Baik, Dia Maha Pemurah, di mana kasih sayangnya mengalahkan sifat marahnya. Dia berkenan memberikan garansi bagi hambanya yang mengikuti kehendaknya. Tentu itu tidak sulit baginya. Namun sulit bagi sang hamba. Hadiah ini akan diterima bagi hamba-hamba yang memenuhi syarat. Hamba yang senantiasa menapaki hidupnya di atas jalan hukum dan setapak demi setapak kehendak Tuhan. Jalan di mana syaitan tidak mampu menghalanginya lagi. Karena bagi syaitan, sejak ditakdirkan Allah Ta'ala keluar dari surga, syaitan menerima MOU dari Allah Ta'ala bahwa dia diperkenankan menjadi batu ujian bagi manusia yang akan menuju kepada jalan Allah Ta'ala. Ayat yang telah dilewatkan di depan tadi memberikan kita gambaran bahwa karena keputusan Allah Ta'ala, maka syaitan akan mencari kawan dari antara manusia untuk tidak ikut mematuhi perintah Allah Ta'ala. Syaitan akan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan di jalan Allah Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa selalu ingin melakukan perbuatan yang benar dalam pandangan Allah Ta'ala, maka mereka itu akan mendapat jaminan keamanan dari ujian syaitan. Dari arah dan sudut mana saja, syaitan akan berusaha memberikan gangguan kepada mereka yang ingin maju dan syaitan tidak akan pernah kehabisan akal untuk memfitnah, menghasut, hingga orang-orang yang baik ini tidak mampu lagi mensyukuri dan melihat secara jelas segala karunia pertolongan Allah Ta'ala. Namun, bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah, tetap setia, teguh di jalan petunjuk Allah Ta'ala, maka penjagaan Allah Ta'ala terhadap syaitan akan senantiasa ada. Lihat bagaimana di dalam surat Al-Fatihah, kaum yang mendapat maghdub dan dolin, sangat disayangkan mereka dulu kaum yang mendapat karunia petunjuk dari Tuhan. Namun karena mereka tidak istiqomah dalam menghadapi cobaan, mereka mendapat takdir pahit dari Allah Ta'ala hingga hari ini. Istiqomah dalam petunjuk Allah Ta'ala, unsurnya ada dua, yaitu istiqomah terhadap keimanan dan istiqomah terhadap amal saleh, agar manusia terbebas dari jaring jebakan syaitan. Maka manusia harus senantiasa memperhatikan dua unsur tersebut. Iman adalah suatu keyakinan adanya zat Allah Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, para nabi, hari kiamat, dan hukum qada dan qadar Allah Ta'ala. Lalu apakah amal saleh itu? Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, di dalam Al-Quran Karim, bersama dengan iman, Allah Ta'ala juga menyebutkan amal saleh. Dan amal dikatakan untuk satu amal yang di dalamnya tidak ada keburukan sebesar dzarrah sekalipun. Ingatlah bahwa pencuri selalu merusak amal manusia. Apa itu? Pencuri mana yang merusak amal manusia? Dia adalah riya, ingin dilihat. Yaitu ketika seseorang melakukan suatu amal untuk dilihat. Ujub. Apa maksudnya? Itu artinya dirinya merasa senang setelah melakukan suatu kebaikan. Ketika dia melakukan suatu kebaikan, pertama dia melakukan sesuatu untuk dilihat. Kemudian ketika dia melakukan suatu kebaikan, dirinya merasa senang, hatinya merasa senang bahwa saya telah melakukan kebaikan besar. Saya telah menjadi seorang. Dia merasa berpuas diri. Kemudian dia menginginkan orang-orang memujinya. Beliau melanjutkan, berbagai macam keburukan dan dosa yang timbul darinya itu menyebabkan amal menjadi sia-sia. Amal saleh adalah yang di dalamnya sama sekali tidak ada pemikiran untuk melakukan keaniayaan, ujub, riya, takabur, melanggar hak-hak manusia. Inilah yang dinamakan amal saleh. Sebagaimana di akhirat, manusia bergantung pada amal saleh. Demikian pula di dunia ini, dia bergantung pada amal saleh. Jika satu orang di dalam rumah beramal saleh, maka seluruh isi rumah akan selamat. Pahamilah bahwa selama tidak ada amal saleh dan hanya beriman saja, maka tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jika seorang hamba dengan tulus ikhlas, dengan berbekal istiqomah terhadap iman dan amal salehnya, maka insya Allah, mudah-mudahan hal ini akan menjadi unsur sayap-sayap cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala, merengkuh jiwa yang rindu akan perjumpaan dengan Dia, dan tak akan pernah tersentuh oleh naru jahannam, api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum